فاتح من أتى ما تعلم الإفارة والاستفارة ونفنتي دفاع إلى أرواح والدنا لقواتنا وماتكم ومات المسلمين وسلسلة القلب الإشادة والحداد ثم أولياء أهل البلدة ومن عمر هذا المسجد عبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم ورمافهم وبركاتهم وأسرارهم ونورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وإذا أكلت أو شربت فابدأ بسم الله واختم بالحمد لله وكل واشرب بيمينك. وإذا قدم إليك الطعام فقل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأدعمنا خيرا منه إلا أن يكون لبنا فقل وزدنا منه فإنه لا شيء خير منه كما ورد إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin diterangkan tentang masalah mimpi ya. Kalau mimpi yang menyenangkan, mimpi yang baik, maka syukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya mimpi yang baik itu bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi itu adalah mimpi yang jelek, maka janganlah kamu tadi itu takut, tapi mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala malapetaka bahaya yang menimpa, dan tiuplah atau meludahlah tanpa mengeluarkan air liur ada di samping kiri kamu 3 kali sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, serta berpindahlah posisi daripada asal tidur kamu yang bertentangan kalau asalnya tidurnya dari itu dengan bersandarkan bagian kiri, pindah ke bagian kanan dan seterusnya. Dan jangan sekali-kali jika kamu mendengarkan ada orang menceritakan mimpi langsung kamu mengartikan kecuali dengan seizin dia atau dia bertanya kepada kamu. Mimpi yang baik itu adalah mempunyai arti. Mimpi itu punya arti memang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah." Kalau ada seorang di antara kamu itu melihat dalam mimpinya yang menyenangkan, itu adalah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah ta'ala 'alaiha, maka hendaknya dia tadi itu mengucapkan alhamdulillah atas mimpi tadi. Walyuhaddits biha, boleh dia menceritakan mimpinya. Wa idza ra'a ghaira dzalik, kalau dia itu melihat dalam mimpinya selain itu, kalau dia itu melihat mimpi dalam mimpinya itu yang jelek, maka sesungguhnya itu adalah dari setan. Maksudnya, kalau sudah dari setan, falyasta'idz min syarriha, langsung minta perlindungan dari Allah daripada kejelekannya, supaya dilindungi daripada mimpi dari itu. Wala yadhkur li ahad, jangan diceritakan kalau mimpi jelek.